Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan karunia-Nya kepada diri kita semua sehingga sampai detik ini kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita dan di antaranya adalah menuntut ilmu syar'i. Semoga apa yang kita niatkan dari awal hingga akhir mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan membahas bab yang ke-33, yaitu bab qaulillahi taala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bab yang ke-33 ini, yaitu bab yang berbicara tentang salah satu jenis ibadah yang sangat agung, yaitu at-tawakkal. Ada beberapa poin yang insyaallah kita akan jelaskan pada bab ini. Yang pertama adalah munasabatul hadzal bab di kitab tauhid, yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Yang kedua adalah tentang makna dari tawakal. Poin yang kedua yang kita akan bahas adalah makna dari tawakal. Adapun poin yang ketiga adalah hal-hal yang dapat menyempurnakan tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga yang kita akan bahas adalah hal-hal yang dapat menyempurnakan tawakal pada diri seseorang. Kemudian poin yang keempat adalah tentang aqsamut tawakkul, yaitu pembagian dari tawakal. Kemudian poin yang kelima adalah buah dari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang keenam, penjelasan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Sebagaimana yang dikatakan atau dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau menjelaskan wa munasabatu hadzal bab li kitabit tauhid, dan hubungan bab ini dengan kitab tauhid, annahu lamma kana tawakkulu 'ala Allah ibadatan, bahwasanya tatkala tawakkul kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah, wajaba ikhlasuhu lillahi wa tarku tawakkuli 'ala man siwahu. Tatkala tawakal itu adalah ibadah, termasuk dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalil-dalil nanti kita insyaallah kita akan jelaskan, maka wajib bagi kita untuk mengikhlaskan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi kita untuk meninggalkan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memiliki keyakinan bahwasanya tawakal itu adalah ibadah, maka wajib kita ikhlaskan tawakal ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi kita untuk meninggalkan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, li'annal ibadata haqqun lillah, dikarenakan ibadah ini adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang dia memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sara dzalika syirkan, maka yang demikian itu terjerumuslah orang ini ke dalam kesyirikan. Fatawakkul ala ghairillahi syirkun, maka bertawakal kepada selain Allah adalah syirik. Dan syiriknya imma syirik akbar, imma syirik asghar yang insyaallah akan datang penjelasannya. Ini hubungan bab dengan kitab tauhid. Karena tawakal ini adalah termasuk bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hal ini menunjukkan akan ketauhidan yang ada pada diri seseorang. Dan jika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka bisa menafikan aslu tauhidnya jika tawakal kepada selain Allah sampai derajat syirik akbar, dan bisa menafikan kesempurnaan tauhidnya jika tawakal kepada selain Allah ini sampai batasan syirik asghar, sebagaimana insyaallah nanti kita akan jelaskan. Kemudian poin yang kedua yaitu tentang makna dari at-tawakkul, makna dari tawakal. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid, beliau mengatakan bahwasanya at-tawakkul, tawakal adalah al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala. Bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala fi husulil matlubi wa daf'il makruhi, di dalam menginginkan sesuatu yang diinginkan, di dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkan, wa daf'il makruhi, atau ya, atau tercegah dari sesuatu yang dibenci, ma'fi'lil asbabil al-ma'uduni, disertai dengan pengambilan sebab yang diizini. Jadi tawakal intinya adalah bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala seseorang melakukan suatu aktivitas, baik aktivitas yang terkait dengan sesuatu yang dia ingin dapatkan atau sesuatu yang dia ingin agar tercegah dari sesuatu yang dia benci ini, disertai dengan pengambilan sebab yang diizini. Maksud dari pengambilan sebab yang diizini di sini adalah sebab tersebut adalah sebab yang memang terbukti secara syar'i maupun secara qadari, penelitian ilmiah. Maka Syaikh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya dari definisi ini, orang dikatakan tawakal labudda min amraini, harus terkumpul dua hal. Dari definisi tawakal ini, maka hakikat dari tawakal atau seseorang dia telah dikatakan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, harus terkumpul dua perkara. Yang pertama adalah ayyakunal i'timadu 'ala Allah i'timadan shadiqan hakikian. Itu bersandarnya hati kepada Allah dengan penyandaran yang jujur. Dalam artian memang dia benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyandarkan segala perkara seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi dia menyandarkan hatinya kepada Allah dengan penyandaran shadiqan yang jujur, yang benar-benar penyandaran dalam hatinya, dan dia menyandarkan segala perkara hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah fi'lul asbabi al-ma'duni fiha, dan dia mengambil sebab yang diizini. Maksud sebab yang diizini sebagaimana yang tadi kita jelaskan, itu suatu sebab yang dia terbukti secara syar'i maupun secara qadari. Maka seseorang itu dikatakan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu jika dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara, dan dia pun mengambil suatu sebab. Kalau kita ditanya mengapa orang yang bersandar harus pula mengambil suatu sebab, karena sebagian orang mengingkari pengambilan sebab. Mereka menyangka seseorang yang dia mengambil suatu sebab berarti menunjukkan dia tidak bertawakal. Padahal ini adalah pemahaman yang keliru. Seseorang dikatakan dia bertawakal jika dia mengambil suatu sebab. Jika ada yang bertanya, kenapa kita harus mengambil suatu sebab? Maka al-jawab, jawabannya li'anna allaha amarona bitikhadil asbabi. Dikarenakan Allah lah yang memerintahkan kita untuk mengambil suatu sebab. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertawakal, dan Allah pula memerintahkan bagi kita untuk mengambil suatu sebab. Dan tatkala seseorang dia bertawakal disertai dengan pengambilan suatu sebab, ini tidaklah menafikan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memanglah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Fa amman natijah, adapun hasil, ya, tatkala kita sudah bersandar kepada Allah dan kita sudah mengambil sebab, maka hasil apa yang kita kerjakan, fahiya indallah, maka itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nahnu la na'tamidu 'alal asbab, kita tidak bersandar kepada sebab, ya, tapi kita bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita pun tidak boleh membatalkan sebab. Tidak boleh kita tatkala kita bertawakal kita tidak mau mengambil sebab. Ya, tidak boleh yang seperti ini. Kenapa kita harus mengambil sebab? Li'annallaha amarana bitikhadhiha. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kita untuk mengambil suatu sebab. Telah berkata sebagian ulama, qala ba'dul ulama, ya, sebagian ulama mengatakan al-i'timadu 'ala sababi syirkun. Bersandar kepada sebab syirkun adalah syirik. Wa tarkus sababi qadhun fi syar'i. Adapun meninggalkan sebab itu adalah mencela syariat. Jadi al-i'timadu 'ala sabab, bersandar kepada sebab syirkun. Namun wa tarkus sababi qadhun fi syar'i. Orang yang meninggalkan sebab, tidak mengambil sebab, maka qadhun fi syar'i, dia telah mencela syariat. Dijelaskan oleh pensyarah yaitu Syaikh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan al-i'timadu 'ala sababi syirkun li'annahu i'timadun 'ala ghairillah. Adapun bersandar kepada sebab adalah kesyirikan karena dia hakikatnya telah bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas bersandar kepada selain Allah hukumnya adalah syirik. Adapun wa tarkul sababi qadhun fi syar'i, adapun meninggalkan sebab hakikatnya mencela syariat, li'anna syar'a amaraka bittikhadil asbab, dikarenakan syariat itu memerintahkan Anda untuk mengambil suatu sebab. Berkata Syaikh Shalih Muhammad Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, beliau mengatakan man ja'ala i'timadahu 'alallahi mulghiyan li asbabin faqad ta'ana fi hikmatillah. Barang siapa yang menjadikan penyandaran dia kepada Allah mulghiyan li asbab, ya, barang siapa yang menjadikan penyandaran dia kepada Allah membatalkan pengambilan suatu sebab, maka orang yang seperti ini faqad ta'ana fi hikmatillah, maka sungguh orang yang seperti ini telah mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annallaha ja'ala likulli syai'in sababan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hikmahnya menjadikan segala sesuatu itu dengan sebab. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu dengan sebab. Maka barang siapa yang dia bersandar kepada Allah hanya sekedar bersandar dan dia tidak mau mengambil sebab, kana qadian fi hikmatillah, maka hakikatnya dia telah mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala. Li'annallaha hakimun. Dikarenakan Allah adalah zat yang maha bijaksana. Di antara nama Allah adalah Hakim, yang mengandung sifat dzul hikmah. Di antara hikmah Allah adalah apa? Allah menggandengkan antara sebab dan akibat. Allah menciptakan sebab dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu akibat. Tatkala seorang dia ingin mendapatkan suatu akibat tapi tidak mau mengambil sebab, maka hakikatnya mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah menciptakan suatu akibat kecuali Allah pun menciptakan suatu sebab. Tatkala dia menolak ya pengambilan suatu sebab, maka hakikatnya dia telah mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala. Beliau mencontohkan sebagaimana orang yang bersandar kepada Allah untuk memperoleh seorang anak tapi tidak mau menikah. Ya, seseorang yang dia bersandar kepada Allah ingin punya anak, anak kandung dalam artian anak kandung, tapi tidak mau menikah. Kemudian beliau menjelaskan, "Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'dhamul mutawakkilin." Adalah manusia yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma'a dzalika kana ya'khudzul bil asbab." Walaupun demikian itu, beliau tetap mengambil sebab. Beliau mengambil suatu perbekalan tatkala beliau bersafar. Tatkala beliau pergi kharaja ila Uhud, ke medan perang Uhud, beliau memakai dua baju perang. Langsung memakai dua baju perang, bukan hanya satu, tapi memakai dua baju perang. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengambil suatu sebab. Walama kharaja muhajiron, dan tatkala beliau pun keluar muhajir untuk berhijrah ke negeri Madinah, ya, beliau akhadha man yadulluhu at-tariqa, beliau pun mengambil seseorang untuk menunjuki jalan. Walam yakul, dan beliau tidak mengatakan sa'adhhabu muhajiron wa atawakkalu 'ala Allah walan astahibu ma'i, ya, saya akan pergi hijrah, saya bertawakal kepada Allah dan saya tidak akan mengambil seseorang pun untuk menunjuki jalanku. Rasulullah tidak mengatakan demikian ini. Akan tapi beliau yang mengambil seseorang untuk menunjuki jalannya menuju kota Madinah. Dan yang demikian itu tidaklah mengurangi rasa tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwasanya Umar pada zaman Umar radhiyallahu anhu ada manusia dari Yaman, mereka pergi haji bila zadin tanpa membawa perbekalan. Ya, faji'a bihim ila Umar. Maka ya orang-orang dari Yaman tersebut didatangkan kepada Umar. Fasa'alahum, kemudian Umar berkata kepada mereka, ya kenapa kok pergi haji tidak bawa bekal? Faqalu, maka mereka mengatakan, nahnu almutawakkiluna 'alallah. Maka mereka mengatakan, kami orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Tatkala Umar bin Khattab mendengar jawaban mereka, faqala, maka Umar berkata, lastum almutawakkiluna, kalian bukan orang-orang yang bertawakal, bal antum almutawakkiluna, tapi kalian adalah orang-orang yang menyerah, orang-orang yang bunuh diri cari mati. Ya. Kemudian Syaikh Shalih Ibn Utsaimin mengatakan dengan perkataan yang sangat ini yang sangat bagus di sini, ada suatu faedah yang sangat bagus. Beliau mengatakan wa tawakkulu nisfuddin. Tawakal itu adalah setengah dari agama. Walihada naqulu fi salatina, oleh karena itulah kita selalu mengatakan di dalam salat kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ya. Tatkala kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa pula kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah mungkin seseorang dia mampu melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain yaitu surat Hud ayat 123, Allah berfirman fa'buduhu wa tawakkal alaihi. Ya, beribadahlah Anda kepada Allah, wa tawakkal alaihi, dan bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian saya selalu saya mengatakan wa la yumkinu tahqiqul ibadah illa bitawakkul. Tidaklah mungkin seseorang itu dapat mentahkik, dapat merealisasikan suatu ibadah kecuali dengan bertawakal. Karena apabila manusia dia menyandarkan kepada dirinya, maka hakikatnya dia menyandarkan kepada sesuatu yang dhaif, yang lemah. Karena sekali lagi tidaklah mungkin kita dapat menegakkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ya kita kalau benar-benar meyakini hal ini, kita yakin ya bahwasanya kita beribadah ini murni dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dari kekuatan yang ada pada diri kita, maka orang yang seperti ini dia akan terjauhi dari rasa riya. Karena orang yang melakukan riya kan dia bangga dengan apa yang dia lakukan. Seakan-akan peribadatan yang dia lakukan ini adalah murni dari usahanya, padahal tidak seperti itu. Ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah murni dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menolong diri kita, tidaklah mungkin kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini dia akan terjauh dari perbuatan riya. Kemudian pun beliau mengatakan seseorang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian disertai rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fayunalu bidzalika ajrul ibadah wa ajrul tawakkul. Apabila seseorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan disertai dengan rasa tawakal, dia merasa ya Allah tidaklah mungkin saya melakukan peribadatan ini kecuali dengan pertolongan-Mu, maka orang yang seperti ini dia akan mendapatkan pahala ibadah plus dia pun akan mendapatkan pahala tawakal. Ya. Apalagi jika dia pun ya mengiringi ibadah-ibadah yang dia lakukan dengan amalan-amalan ibadah hati yang lainnya. Dia iringi dengan rasa roja, dia iringi dengan rasa khauf, dia iringi dengan rasa mahabbah, maka dia akan mendapatkan pahala yang begitu banyak dari satu ibadah yang dia lakukan. Walakin al-ghalibu indana, akan tetapi kebanyakan dari kita ya tawakalnya lemah. Ya, kita merasa ya bahwasanya kita melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena kekuatan yang ada pada diri kita. Maka orang yang seperti ini terluputlah pahala yang begitu banyak pada dirinya. Ya fayafutuna thawabun adibun. Maka terluputlah bagi kita pahala yang sangat banyak, yaitu pahala at-tawakkul, pahala tawakal. Kemudian poin yang ketiga, itu hal-hal yang dapat menyempurnakan tawakal pada diri seseorang. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya bahwasanya tawakal kepada Allah tidaklah akan sempurna kecuali terkumpul 8 hal pada dirinya. Yang pertama adalah ma'rifatullahi wa sifatihi. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengenal ya keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, kita mengerti bahwasanya Allah adalah satu-satunya tempat bersandar bagi kita, maka otomatis kita akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dia mengenal Allah dan mengenal sifat-sifatnya, maka dia adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan seorang ulama, man kana bi asma'illahi wa sifatihi aqrab kana tawakkuluhu aqwa. Man kana bi asma'illahi wa sifatihi aqrab kana tawakkuluhu aqwa. Barang siapa yang dia lebih mengenal nama-nama dan sifat Allah, kana tawakkuluhu aqwa, maka tawakalnya adalah tawakal yang paling kuat. Berarti dia adalah orang yang paling kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menguatkan tawakal kita, tidak ada jalan kecuali kita harus mengenal Allah dan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah manusia yang paling mengenal akan Allah dan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah isbatul asbabi, yaitu mengambil suatu sebab ya, yang syar'i ataupun yang mubah. Karena sebagaimana yang kita jelaskan, hakikat dari orang yang bertawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah disertai dengan pengambilan suatu sebab. Kemudian yang ketiga adalah wuthuqul qalbi fi maqami tauhid. Wuthuqul qalbi fi maqami tauhid, yaitu hakikat yakinnya hati dengan keyakinan yang kuat akan kedudukan tauhid. Seseorang yang bertauhid, yang dia hanya beribadah kepada Allah, dia meyakini bahwasanya tawakul ini adalah bagian dari ibadah, ya, maka dia akan berusaha untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bertauhid adalah orang-orang yang dia beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia tertimpa suatu perkara, maka dia kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bersandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah i'timadul qalbi ala Allah, bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah husnudzani billah, berbaik sangka kepada Allah. Jadi kalau orang dia ingin sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sebuah ayat yang mulia Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Jadi barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kecukupan baginya. Ini ayat janji Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan barang siapa yang dia benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Maksud Allah cukupkan, Allah akan berikan dia kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan kebahagiaan itu bukanlah berarti kita mengingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Tidak seperti itu. Ya, seseorang yang dia bertawakal kepada Allah di dalam suatu urusan, dia sudah mengambil suatu sebab, kemudian dia telah merasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka pada saat itu jangan suudzon. Ya, jangan berburuk sangka kepada Allah. Mana katanya Allah kalau bertawakal akan dicukupkan? Ini nyatanya saya sudah bertawakal, saya sudah mengambil sebab, kok saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan? Ya, berarti dia suudzon yang seperti ini. Maka orang yang bertawakal dia harus berhusnudzon, berbaik sangka. Karena sesuatu ya yang kita inginkan kemudian kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, bisa jadi itu adalah bentuk kecukupan Allah bagi kita. Karena kita tidak tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Misalnya kita melamar sebuah pekerjaan. Ya, kita sudah mengambil suatu sebab sampai-sampai kita sekolah S3 misalnya. Kemudian juga kita punya kenalan pada pabrik tersebut. Ya, kita masukkan lamaran. kemudian qadar Allah menentukan kita tidak diterima. Padahal kita sudah merasa bertawakal, kita sudah mengambil suatu sebab, maka pada saat itu kita harus berhusnudzon, berbaik sangka. Mungkin ini adalah bentuk kecukupan Allah bagi saya. Mungkin seandainya saya diterima di sebuah pabrik tersebut yang saya melamar di dalamnya, mungkin ini akan memudaratkan bagi diri saya. Jadi orang yang bertawakal, dia selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah istislamul qalbi lillahi, pasrahnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasrah atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah at-tafwidu ala Allah, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh seorang syekh, apabila seseorang terkumpul tujuh perkara ini, ya dia mengenal Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengambil suatu sebab, kemudian yakinnya hati dengan keyakinan yang kuat, dia bersandar kepada Allah, dia berbaik sangka kepada Allah, dan hatinya dipasrahkan hanya kepada Allah, dan dia menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah, maka yang kedelapan ini adalah merupakan buah dari orang-orang yang bertawakal, yaitu dia radhiya ma fa'alallahu, dia akan ridho terhadap apa yang Allah lakukan. Ya, dia akan ridho. Ya, tatkala dia melakukan suatu perkara, ya, suatu keinginan, akan tetapi dia tidak mendapatkannya, maka dia ridho. Dia yakini bahwasanya inilah yang terbaik bagi dirinya, dan inilah merupakan bentuk kecukupan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Ini 8 perkara ya yang menyebabkan seseorang sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 adalah radhiya ma fa'alallah. Dia selalu ridho dengan apa yang Allah perbuat terkait dengan dirinya. Kemudian yang ke-4 adalah pembagian tawakal. At-tawakkul, kama qala al-imam Ahmad, adalah amalul qalbi. Tawakkul ini adalah murni amalan hati. Murni amalan hati. Ya, fatawakkulu ibadatun qalbiyatun mahdha. Jadi tawakkal ini adalah murni amalan hati. Walihada kana ifradullahi ta'ala biha wajiban. Oleh karena itulah, menunggalkan Allah di dalam tawakkal adalah wajib. Wa kana sarfu li ghairillahi syirkan, dan memalingkan tawakal kepada selain Allah adalah syirik. Karena tawakal ini adalah murni dari amalan hati. Tidak ada di dalamnya amalan anggota badan. Ya, beda dengan sebagaimana yang telah kita jelaskan akan pembagian mahabbah, ada pembagian khauf, yang mana di sana mahabbah terbagi menjadi 4, khauf terbagi menjadi 4, ada yang ibadah, ada yang syirik, ada yang maksiat, dan juga ada yang boleh. Ya, takut kepada selain Allah ada yang boleh, cinta kepada selain Allah ada yang boleh. Akan tetapi kalau ini tawakal kepada selain Allah, mesti syiriknya. Orang yang bertawakal kepada selain Allah mesti syiriknya. Dan syiriknya di sini adalah bisa syirik akbar dan bisa syirik asgar. Maka di sini dikatakan wa tawakkul ala ghairillahi ta'ala lahu halani. Bertawakal kepada selain Allah ini ada 2 keadaan. Yang pertama adalah ayakuna syirkan akbar. Yang pertama adalah syirik akbar. Kapan syirik akbar? Wa huwa ayatawakkala ala ahadin minal khalqi fima la yaqdiru alaihi illallah. Itu bertawakal kepada seseorang dari makhluk dalam perkara yang tidak ada yang bisa kecuali Allah. Seperti bertawakal kepada makhluk di dalam pengampunan dosa. Bertawakal kepada makhluk untuk memperoleh kebaikan akhirat. Bertawakal kepada makhluk untuk memperoleh anak. Bertawakal kepada makhluk untuk memperoleh jabatan. Ya. Maka yang seperti ini adalah bertawakal kepada makhluk dalam perkara yang tidak makhluk mampu. Dan ini adalah kebanyakan dilakukan oleh para penyembah kubur. Orang-orang yang menyembah orang soleh. Ya, mereka menyerahkan peribadatan kepada orang soleh dengan keyakinan orang soleh ini merupakan perantara atau sebab dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan perantara dia beribadah kepada orang soleh, dia menyangka orang soleh akan memberikan syafaat kepada dia nanti di hari kiamat. Orang soleh akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keyakinan orang-orang musyrik, baik zaman dahulu maupun zaman sekarang. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfan. Ya, tidaklah kami beribadah kepada mereka, kepada orang-orang soleh, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini tawakal yang syirik akbar, yaitu bertawakal kepada Allah dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bertawakal kepada makhluk di dalam perkara yang memang Allah memberikan kemampuan pada makhluk tersebut. Dan ini mungkin banyak di antara kita tanpa kita sadari, kita terjerumus ke dalam bentuk tawakal yang kedua ini, yang hukumnya adalah syirik asghar. Dalam artian bersandar kepada sebab, yang memang sebab tersebut terbukti secara syar'i maupun secara qadari. Ya, jadi yang kedua adalah bertawakal kepada makhluk yang memang Allah berikan kemampuan pada makhluk tersebut. Kemudian dicontohkan di sini kal i'timadu 'ala tabibil mahir fi husuli syifa. Seperti bersandarnya kepada tabib, kepada dokter yang mahir untuk memperoleh kesembuhan. Ya, memang dokter ini diberikan kemampuan dengan racikan obatnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia bisa mengobati suatu penyakit. Tapi dokter ini hanya sebab. Apabila seseorang dia bersandar kepada dokter yang mahir atau selain dia, maka dia telah ya terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar. Dan sudah dijelaskan bahwasanya di antara ciri orang yang bersandar kepada sebab adalah dia merasa resah dan gelisah tatkala sebab yang biasa dia ambil tidak ada. Dan dia merasa dia akan memperoleh kegagalan. Atau tatkala dia mendapatkan suatu sebab ya yang dia inginkan, dia merasa oh pasti saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Jadi dia pede. Ya, di antara ciri orang yang dia bersandar kepada sebab, yang pertama tatkala sebab yang biasa dia ambil tidak ada, maka dia resah dan gelisah. Dia merasa kegagalan akan menimpanya. Atau sebaliknya tatkala dia mendapatkan apa yang sebab yang biasa dia ambilkan, dia merasa tenang hatinya. Seakan-akan kalau sebab ini sudah dia dapatkan, pasti sukses. Seorang yang dia biasa berobat kepada dokter A. Biasanya kalau dokter A cocok. Kemudian Allah takdirkan dokter A ini tidak ada. Tapi kalau dokter A ini tidak ada, kemudian di dalam hatinya ada rasa kecemasan. Padahal di sampingnya ada dokter B. Tapi dia tidak mau berobat kepada dokter B misalnya. Ya. Maka tatkala dia merasa resah, ini penyakit saya mungkin tidak akan sembuh. Ya, maka pada saat itulah menunjukkan bahwasanya dia telah bersandar kepada sebab, dan bersandar kepada sebab adalah syirik asghar, wa huwa syirkun khafi wa syirkun asghar. Dan ini mungkin banyak tanpa kita sadari banyak bersandar kepada sebab dengan jenis yang bertawakal kepada selain Allah dengan jenis yang kedua, yaitu bersandar kepada makhluk yang Allah memang memberikan kemampuan pada makhluk tersebut. Kemudian berkata sekelompok dari ulil-ilmi, idza qala, apabila seorang mengatakan tawakkaltu 'alallahi wa 'alaika, tawakkaltu 'alallahi wa 'alaika, saya bertawakal kepada Allah wa 'alaika dan kepada kamu, fa in hadza syirkun asghar, maka ini hukumnya adalah syirik asghar. Yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan hukum seseorang yang mengatakan tawakkaltu 'alallah tsumma 'alaika, saya bertawakal kepada kamu, kemudian bertawakal kepada Allah, kemudian bertawakal kepada kamu. Kalau yang pertama yang hukumnya syirik asghar, seorang mengatakan tawakkaltu 'alallah wa 'alaika, ada huruf waw atofnya yang menunjukkan berarti dia mensejajarkan antara Allah dengan makhluk. Tapi kalau dengan tsumma di sini, tawakkaltu 'alallah tsumma 'alaika, ini menunjukkan tertib. Tidak ada unsur menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Apakah boleh seseorang mengatakan tawakkaltu 'alallah tsumma 'alaika? Al-jawab tetap tidak boleh. Hukumnya syirik. Karena sekali lagi bahwasanya tawakal ini murni amalan hati. Wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bedanya perkataan tawakkaltu 'alallah wa 'alaika dengan perkataan tawakkaltu 'alallah tsumma 'alaika? Kalau perkataan tawakkaltu 'alallahi wa 'alaika, di dalamnya ada dua unsur kesyirikan. Yang pertama, dia syirik tatkala digandengkan dengan huruf wau atof. Huruf atof wau yang menunjukkan kesejajaran. Seperti seorang mengatakan laulallahu wa fulan. Seandainya bukan karena Allah dan fulan, maka ini tidak boleh. Ya. Hukum asalnya adalah syirik asghar karena digandengkan dengan huruf Atop wau, atop yang menunjukkan kesejajaran, berarti dia mensejajarkan antara Allah dengan makhluk. Tapi kalau kita mengatakan laulallahu thumma fulan atau thumma anta, seandainya tidak ada Allah kemudian baru kamu, hukumnya boleh enggak? Boleh. Ya, hukumnya boleh. Adapun perkataan di sini tawakkaltu 'alallahu 'alaika, dia mengandung dua kesyirikan. Yang pertama, dia bertawakal kepada selain Allah, dan yang kedua dia atopkan dengan huruf waw. Adapun perkataan tawakkaltu 'alallahu tsumma 'alaika, ini mengandung satu bentuk kesyirikan, yaitu bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetap syirik. Seorang mengatakan tawakkaltu 'alallahu tsumma 'alaika tetap syirik, li'annal makhluq laisa lahu nasibun minat tawakkul. Karena makhluk tidak ada sedikit pun bagian dari tawakal. Jadi tawakal murni harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kelima adalah buah dari tawakal. Buah dari tawakal ini diambil dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antara buah tawakal adalah nailu mahabbatillah, akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dia akan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah an-najatu minasyada'id wal kurubi. Dia akan diselamatkan dari bencana, malapetaka dan kesulitan-kesulitan. Kemudian yang keempat adalah rahatul qalbi wan sirahul sadri. Hatinya akan menjadi senang dan dadanya menjadi lapang. Jadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah, maka hatinya senang. Ya, dia akan ridho terhadap apa yang Allah perbuat bagi dirinya. Dan dadanya akan lapang, karena dia selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang menimpanya, dia yakin bahwasanya inilah yang terbaik bagi dirinya. Kemudian kita bahas poin yang terakhir, yaitu penjelasan dalil. Di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di antaranya adalah surat Al-Maidah ayat 23, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah ya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Dijelaskan oleh Sesol Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid bahwasanya ayat ini, yaitu surat Al-Maidah, terkait dengan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya. Lama qala liqaumihi, itu tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, itu Al-Maidah ayat 21. Ya, Nabi Musa berkata, ya qawmi dukhulul ardal muqaddasata. Wahai kaumku, masuklah kalian ke bumi yang Allah sucikan, yaitu negeri Palestina. Ya. Apa tujuannya Nabi Musa AS memerintahkan kepada Bani Israel untuk memasuki negeri Palestina, yaitu untuk membersihkan negeri tersebut dari orang-orang yang mereka menyembah berhala. Yang pada saat itu, kota Palestina ya dikuasai oleh suatu kaum yang dinamakan dengan kaum Al-Amalik atau Al-Umalik, yang mereka adalah para penyembah berhala. Yang pada saat itu Palestina berada di tangan mereka, dan Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad, menegakkan tauhid, menghancurkan kesyirikan dan kekufuran, dan membersihkan tempat-tempat yang Allah sucikan ya dari kekuasaan orang-orang para penyembah berhala. Allati kataballahu lakum, yang mana negeri tersebut, yaitu kota Palestina, adalah kota yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Bagi kalian, maksudnya adalah bagi Bani Israel dan selain mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat-tempat yang Allah sucikan tidak layak dikuasai oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Kota-kota yang disucikan seperti Palestina, yang di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa, kemudian di kota Madinah ada Masjid Nabawi, kemudian di Mekah ada Masjidil Haram. Ini adalah tempat-tempat yang suci yang kepengurusannya wajib dipegang oleh orang-orang yang beriman. Apabila dipegang oleh selain dari mereka, maka wajib untuk direbut. Ya, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membersihkan tempat-tempat tersebut, ya, untuk membersihkan tempat-tempat tersebut dari orang-orang yang menyembah berhala. Wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian berbalik ke belakang karena kalian takut kepada musuh. Fatanqalibu khasirin, jika kalian berbalik ke belakang maka kalian akan benar-benar menjadi orang yang yang rugi. Kemudian ya orang-orang dari Bani Israel, yang mereka adalah kanu qauman jabbanun, terkenal kaum yang sangat pengecut. Tatkala mereka diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin, sesungguhnya di dalam kota tersebut terdapat kaum jabbarin, kaum yang berbadan besar, yaitu Amalik, kanu syidadan fi khalqihim, mereka adalah kaum yang memiliki badan yang besar. Ya, sehingga mereka takut, Bani Israel takut dan mengatakan, wa inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha, dan sesungguhnya kami tidaklah akan masuk ke negeri tersebut sampai mereka keluar dari negeri tersebut. Ini adalah puncaknya pengejekan, ya puncaknya rasa pengecut yang ada pada Bani Israel. Beda dengan para sahabat, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang pemberani, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mempertaruhkan diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka. Ya, beda dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat yang ke-23 dalam surah Al-Maidah, ya qala rajulani, berkata dua orang laki-laki dari Bani Israel yang termasuk dari orang-orang yang beriman, ya, minal ladina yakhafuna, dari orang-orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, an'amallahu alaihima, yang Allah berikan karunia kepada keduanya berupa keimanan wal azimah, dan keinginan yang jujur, ya, udkhulu alaihimul bab, ya, mereka memerintahkan kepada kaumnya Nabi Musa, dua orang ini mengatakan, udkhulu alaihimul bab, masuklah kalian atas mereka melewati sebuah pintu, yakni seranglah mereka sampai mereka melihat kekuatan kalian. Apabila mereka melihat kekuatan kalian, sesungguhnya mereka akan keluar. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, jika kalian masuk ke kota tersebut, maka sesungguhnya kalian akan memperoleh kemenangan. Dijelaskan oleh Syaikhul Al-Fauzan, la syakka, bahwa tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang mengatakan ini adalah orang-orang yang dia memiliki keimanan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang atau suatu pasukan dia menyerang musuh dengan penyerangan yang sahih, ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan rasa takut terhadap musuh-musuhnya. Ya, sehingga tatkala seorang muslimin dia benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dengan bentuk menanamkan rasa takut pada musuh-musuhnya. Sebagaimana yang terjadi pada kisah perang Uhud, setelah peperangan Uhud, tatkala Abu Sufyan mengancam kepada Rasulullah untuk balik, ya, menyerbu atau membasmi, membinasakan sebagian dari kaum muslimin yang belum meninggal dunia, yang tidak terbunuh, akan tapi Rasulullah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menanti mereka di sebuah tempat yang dinamakan dengan Hamrul Asad. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa takut kepada Abu Sufyan dan orang-orang Mekah yang lainnya, sehingga mereka akhirnya tidak jadi ke Madinah menyerang Rasulullah, tapi mereka malah balik ke kota Mekah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tidak cukup kita hanya mengambil sebab, ya, masuk dengan cepat dengan persenjataan, tapi juga harus disertai dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Di dalam ayat yang mulia ini, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, menunjukkan tawakal ini adalah ibadah dari tiga sisi. Yang pertama adalah didahuluinya jar wa majrur alallahi, yang dia muta'alliq dengan suatu fi'il. Biasanya jar wa majrur ini letaknya jatuh setelah fi'il. Jalastu alal kursi, saya duduk di atas kursi. Ya, tatkala sesuatu yang di belakang kok dikedepankan, aslinya fatawakkalu alallah. Ya. Akan tetapi tatkala yang sesuatu yang seharusnya di belakang kok dikedepankan, ini yufidul hasr wal qasr, menunjukkan pembatasan. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Suatu amalan yang hanya wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Kemudian yang kedua yang menunjukkan tawakal adalah ibadah, dari firman Allah taala, fatawakkalu fi'il amr, perintah. Segala sesuatu yang Allah perintahkan menunjukkan sesuatu tersebut Allah cintai, dan segala sesuatu yang Allah cintai menunjukkan sesuatu tersebut adalah ibadah. Kemudian yang ketiga adalah in kuntum mu'minin, yaitu jika kalian orang-orang yang beriman. Di sini Allah menjadikan ketawakal sebagai syarat dari keimanan. Suatu amalan jika dijadikan sebagai syarat dari suatu keimanan, maka menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Sehingga ibadah, kalau tawakal adalah ibadah, maka wajib ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, yaitu surah Al-Anfal ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dengan tiga sifat yang mulia. Yang sifat yang mulia ini jika ada pada diri seseorang menunjukkan kesempurnaan iman yang ada pada dirinya. Yang pertama adalah al-khawfu minallahi inda dzikrihi. Di antara ciri orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan kesempurnaan imannya adalah takut kepada Allah inda dzikrihi, tatkala disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang beriman di dalam hatinya bergetar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika disebutkan nama Allah gemetar hati-hati mereka karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ciri orang-orang yang sempurna keimanannya, dia mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dalam suatu bab yang nanti kita akan bahas, ada bab la yuraddu man sa'ala billah. Bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak boleh menolak orang yang dia meminta kepada kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak boleh ditolak? Karena dia membawa nama Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, yang selayaknya bagi orang yang bertauhid tatkala nama Allah disebutkan maka dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada orang meminta kepada kita dengan nama Allah, maka kita beri. Kenapa? Sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang. Jadi di dalam ayat yang mulia ini ada tiga sifat yang Allah sifatkan bagi orang-orang yang beriman, yang menunjukkan akan kesempurnaan imannya. Yang pertama adalah dia takut kepada Allah tatkala mendengar nama Allah disebutkan. Kemudian yang kedua adalah ziyadatu imanihim inda sima'i kalamillah, yaitu bertambah keimanannya tatkala mendengarkan kalamullah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya maka bertambah keimanan pada diri mereka. Dan orang yang seperti ini tatkala dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya, tidaklah mungkin dimiliki kecuali orang-orang yang benar-benar dia mentadaburi, memahami, mengerti dari ayat-ayat yang dibacakan kepadanya. Kemudian yang ketiga yang terakhir di antara sifat orang yang beriman yang menjadi syahid dari pembahasan kita, wa 'ala rabbihim yatawakkalu, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Ini penjelasan yang sama dengan sebelumnya. Di sini wa 'ala rabbihim dikedepankan. Yang aslinya adalah yatawakkaluna 'ala rabbihim. Tatkala dikedepankan menunjukkan pembatasan. Hal ini menunjukkan bahwasanya tawakal itu adalah ibadah yang wajib ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil selanjutnya yaitu surat Al-Anfal ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah bagimu dan cukuplah Allah bagi orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, syahid dari ayat yang mulia ini adalah firman Allah hasbukallah, cukuplah Allah bagimu. Fa idza kana hasbukallahu, maka apabila Allah Subhanahu wa taala mencukupkanmu, apabila kita diberikan kecukupan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, fayajibu tawakkulu ala Allah, maka wajib kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi seseorang yang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalil yang selanjutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu di dalam surat At-Talaq ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan baginya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan baginya. Allah akan bantu urusannya dia, baik di dunia maupun di akhirat. Dia akan bahagia tatkala seorang dia mendapatkan kecukupan dari Allah, maka dia akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu hasbukallah, wahai nabi, ya Allah Subhanahu wa taala telah mencukupimu. Dan orang-orang yang mendapatkan kecukupan adalah orang-orang yang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalil yang selanjutnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan tatkala mensarah ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, fahada fihi thamratu tawakkul 'ala Allah. Ini adalah merupakan buah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan maksud dari Allah Subhanahu wa taala mencukupi adalah fa inna huwa rabihu wal muflihu fid dunya wal akhirah. Dia akan memperoleh keberuntungan, memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Wala yakhafu min ghairihi abadan, dan dia tidak akan takut kepada selainnya. Tidak akan takut kepada siapapun kecuali takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan kecukupan, dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan dia tidak akan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari Ibnu Abbas qala, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar. Perkataan ini dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api. Wa qalaha Muhammadun hina qalu lahu, dan juga dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala orang-orang musyrikin berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia sungguh telah berkumpul untuk menyerang kalian, faksauhum, maka takutlah kalian kepada mereka, fazadahum imanan, akan tapi hal tersebut malah menambah keimanan pada diri mereka, itu pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam neraka, ke dalam api, ya, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupi Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah berkata kepada api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu bardan, dingin, wasalaman, dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga tatkala Nabi Muhammad SAW ditakut-takuti oleh Abu Sufyan yang pada saat itu masih kafir, maka Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka Allah pun memberikan pertolongan kepada nabinya yang mulia, yaitu dengan menanamkan rasa takut kepada musuh-musuhnya. Kemudian yang terakhir adalah faidah dalil-dalil yang kita bawakan sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan. Yang pertama diambil dari ayat-ayat dan athar dari Ibnu Abbas, menunjukkan bahwasanya tawakal itu adalah ibadah, tawakal kepada Allah adalah ibadah yang wajib diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya bertawakal kepada selain Allah dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah adalah syirik akbar, seperti orang-orang yang bertawakal kepada berhala, orang-orang yang bertawakal kepada penghuni kubur, orang-orang yang bertawakal kepada para wali dan orang-orang soleh untuk mendapatkan rizki, agar tercegah dari sesuatu yang membahayakan, atau agar menyembuhkan suatu penyakit ataupun yang selainnya, yang intinya dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, yukhadhu min hadhihi nusus, diambil dari nas-nas tersebut bahwasanya tawakal itu adalah syarat dari benarnya keimanan. Seseorang dikatakan benar keimanannya jika dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat, faedah yang sangat penting, yaitu bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu wa yankus. Yazidu bita'ah wa yankus bil maksiat. Jadi bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini menyelisih keyakinannya orang-orang khawarij dan juga orang-orang murji'ah yang mereka meyakini bahwasanya al-iman syai'un wahidun la yazidu wa la yankus. Bahwasanya iman itu adalah satu bagian, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang murji'ah dan orang-orang khawarij. Ya, intinya sama. Orang-orang murji'ah dan orang-orang khawarij memiliki keyakinan adalah iman itu adalah satu bagian, tidak bertambah dan tidak berkurang. Bedanya, kalau orang-orang khawarij, ya, mereka meyakini dosa-dosa besar itu bisa menghilangkan keimanan pada diri seseorang. Ya. Tatkala orang-orang khawarij meyakini iman itu hanya satu bagian, maka tidak boleh dicampur dengan yang lainnya. Apabila seseorang dia melakukan kemaksiatan, dosa besar, maka hilang sudah. Tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah. Ya, beda dengan Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang bermaksiat, yang tidak sampai derajat kufur akbar atau syirik akbar, maka keimanannya berkurang. Dia orang beriman, tapi keimanannya berkurang. Adapun orang-orang murji'ah, yang dia meyakini iman itu adalah satu bagian, tidak bertambah, tidak berkurang, mereka meyakini bahwasanya perbuatan maksiat sama sekali tidak memudorotkan keimanan. Kalau orang khawarij, perbuatan maksiat sangat memudorotkan, sehingga menyebabkan imannya hilang. Kalau orang-orang murji'ah mengatakan bahwasanya maksiat itu sama sekali tidak membahayakan keimanan. Ya. Imannya Abu Bakar dengan imannya seorang pelacur menurut mereka adalah sama saja. Karena menurut mereka iman itu hanya sekedar di dalam hati meyakini bahwasanya Allah adalah sang pencipta, cukup bagi mereka. Ya. Ini orang-orang murji'ah. Kemudian yang faedah terakhir di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala memerintahkan kepada para sahabat untuk menanti Abu Sufyan dan bala tentaranya, ya, dari hadis tersebut menunjukkan dalil akan wajibnya mengambil suatu sebab disertai dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri Anda pribadi dan dari syaitan, Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada benarnya, maka semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.